Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ Dan mereka diliputi oleh para malaikat. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka di depan para malaikat yang mulia yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah pengabaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita keutamaan menghadiri majalisul ilm, keutamaan untuk duduk menuntut ilmu agama di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih daripada itu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk meraih kebaikan apapun harus dimulai dengan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan yang lain. Untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat harus melewati proses memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, yaitu dipelajari dari sumbernya yang benar sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agamanya. Maka inilah kunci kebaikan. Kalau Allah inginkan kebaikan dalam diri seseorang, bukanlah yang pertama sekali Allah berikan harta kepadanya, bukan pula jabatan, kedudukan maupun ketenaran, tetapi yufaqihu fid din, Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan dia dengan agamanya. Maka bersyukurlah bagi orang yang telah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecintaan di dalam hatinya untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Allah buat hatinya untuk selalu senang dengan majalisul ilm. Dia merindukan selalu untuk datang di majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan pertemuan yang mulia ini insyaallah ta'ala. Tinggal bagaimana kita mengikhlaskan hati kita dalam menuntut ilmu agama. Sebab amalan apapun kalau tidak disertai dengan keikhlasan, maka akan hilang keberkahannya. Akan hilang keberkahannya. Demikian pula amalan yang sedikit tetapi disertai dengan keikhlasan, maka di situ ada keberkahan yang sangat banyak. Seperti kata Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, "Kam min amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat yang ikhlas. Demikian pula berapa banyak amalan yang besar namun menjadi kecil dikarenakan seorang melakukannya tidak ikhlas. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keikhlasan di dalam diri kita di dalam menuntut ilmu. Adapun pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala adalah beberapa wasiat dari Al-Quran wa Sunnah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia. Sesungguhnya dua amalan ini, yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia kepada manusia, adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, inilah dua amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Bukankah kita ingin masuk surga? Maka perlu kita ketahui amalan apa yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadruna ma aktsaru ma yudkhilu an-nara?" Apakah kalian tahu apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-ajwafan, dua buah rongga, yaitu al-farju wal-fam, kemaluan dan mulut seseorang. Inilah dua anggota tubuh yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu karena ulah kemaluannya dan ulah lisannya. Dia tidak tempatkan pada yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilu an-nasa al-jannah? Apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau sendiri menjawabnya, taqwallahi azza wa jalla wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah dua perkara, yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akhlak yang baik. Jadi subhanallah, apa yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Akankah kita termasuk dalam golongan yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga dengan ketakwaan dan husnul khuluq, akhlak yang baik? Maka tentunya untuk menjawab hal tersebut harus dimulai dengan mempelajari, menuntut ilmu, mengerti hakikat ketakwaan dan bagaimana itu akhlak yang baik. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita kepada surganya dengan dua amalan tersebut. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Disebutkan secara bersama. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Lalu diakhiri dengan wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini semua menunjukkan bahwasannya Nabi SAW sangat memperhatikan dua perkara ini, sehingga beliau mengabarkan ini adalah dua perkara yang paling banyak memasukkan umat manusia ke dalam surga. Demikian pula ini adalah wasiat yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Baik, pembahasan ini insyaallah ta'ala kita bagi dua bagian. Bagian yang pertama, kita akan membahas tentang ketakwaan, dan yang kedua tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia. Pembahasan yang pertama tentang hakikat ketakwaan. Sesungguhnya telah kita pahami bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini dalam rangka beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin, wama uridu ayyut'imun, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan agar mereka memberikan rezeki kepadaku, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Bahkan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala huwar razzaq dzul quwwatil matin, dialah yang mana memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh." Maka dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang hikmah penciptaan dan hikmah keberadaan kita di muka bumi ini. Kalau begitu, ibadah adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namun yang perlu selalu diingat, ibadah yang dimaksudkan di sini bukan sekedar seorang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi harus disertai dengan keyakinan bahwa sesembahan yang hak, sesembahan yang benar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan, "Kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'naha at-tauhid." Semua kata ibadah yang ada dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi mengesakan Allah dalam penyembahan tersebut, baik dalam keyakinan maupun dalam perbuatan. Kedua-duanya. Tidak cukup seseorang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keyakinannya, tetapi harus disertai dengan perbuatannya, dia tidak beribadah kepada selain Allah. Sebaliknya, dalam perbuatannya dia hanya beribadah kepada Allah, dan dia juga yakin di dalam hati memang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang patut disembah. Andaikan ada seorang mengaku Muslim, KTP-nya tertulis beragama Islam, dia lahir dari keluarga Muslim, tinggal di desa Muslim, dan dia tidak pernah melakukan penyembahan kepada selain Allah. Dia melakukan sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia mengeluarkan zakat, bahkan dia berhaji ke Baitullah. Dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Dia tidak pernah datang di kuburan untuk berdoa kepada wali fulan, atau dia tidak pernah datang di tempat keramat untuk meminta berkah kepada penunggu di tempat tersebut. Hanya saja di dalam hatinya dia berkeyakinan, boleh saja kalau ada manusia yang mau beribadah kepada selain Allah, sah-sah saja katanya kalau ada sebagian orang menggunakan hak asasinya untuk beribadah kepada selain Allah. Toh itu juga sudah dijamin oleh negara. Maka dengan keyakinan seperti ini, dia kafir, dia murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah, tapi dalam hatinya dia meyakini boleh-boleh saja kalau siapa yang mau beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dimaksud ibadah di dalam Al-Quranul Karim, yaitu memurnikan penyembahan hanya kepada Allah dan menyalahkan semua bentuk sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu makna ibadah yang sebenarnya dan pentingnya ibadah dalam kehidupan kita, apa sebetulnya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah kepadanya, Allah kabarkan di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Wahai umat manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Subhanallah, inilah tujuan kita beribadah, agar kita dapat meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari Bani Israel, yaitu dari golongan orang-orang yang durhaka dari kalangan Bani Israel, saking durhakanya mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari mereka dengan cara apa? Gunung diangkat di atas mereka, Gunung Tur yang tadinya terikat dengan bumi, menempel di bumi, dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diangkat sehingga posisi gunung itu sudah berada di atas mereka, bukan lagi berada di bumi. Dalam keadaan seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari mereka. Apa perjanjiannya? Allah kabarkan di dalam Al-Quran, wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tura khudu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian dan kami mengangkat di atas kalian Gunung Tur. Perjanjian itu apa? Khudu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuwah, dengan kekuatan, yaitu kitab Taurat. Amalkanlah dengan penuh kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah selalu apa yang ada dalam Taurat tersebut agar kalian bertakwa. Jadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka mengamalkan Taurat dan selalu mengingat isinya adalah agar mereka bertakwa. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang ulil albab, orang-orang yang punya akal, orang-orang yang punya otak, yaitu orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah orang-orang yang tidak punya otak, orang-orang yang tidak punya akal yang sehat. Sejatinya demikian. Apakah hukum tersebut mereka namakan KUHP atau undang-undang dasar atau undang-undang internasional ataupun hukum PBB dan lain sebagainya, hakikatnya mereka itu tidak punya akal apabila hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum Allah. Maka Allah kabarkan kepada kita tentang ulil albab. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattakun. Dan bagi kalian di dalam hukum qisas, dalam hukum membunuh dibalas bunuh, itu terdapat kehidupan. Wahai ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tattakun, agar kalian bertakwa. Demikian pula setiap bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa, suatu amalan yang meletihkan, suatu amalan yang begitu berat kita laksanakan. Kita harus menahan lapar dan haus, dan juga menahan dari hawa nafsu. Tujuannya tidak lain untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Demikian pula ketika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk mengikuti jalan yang hak, mengikuti manhaj yang hak, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, golongan yang selamat atau Taifah al-Mansurah, yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah At-Taifah al-Mansurah, golongan yang ditolong. Wal-Firqatun Najiyah, dan golongan yang selamat, yang akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti Allahu bi amrih wa hum 'ala dhalik. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap teguh berjalan di atas kebenaran. Mereka tidak mempedulikan orang-orang yang mencela mereka. Mereka tidak ambil pusing dengan orang-orang yang menyelisihi mereka. Sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimatikannya mereka sebelum hari kiamat dalam keadaan mereka istiqamah di atas jalan yang hak. Ini semua sudah kita pahami bersama. Tetapi apakah kita sudah memahami dengan baik untuk apa semua itu? Untuk apa kita diperintahkan mengikuti jalan yang hak dan meninggalkan berbagai macam kebid'ahan? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, satu jalan. Jalan lurus tidak berbilang, hanya satu. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. As-subul, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain di sini, dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, adalah al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka ikutilah jalan yang lurus, yaitu ikutilah petunjuk Allah dan Rasul-Nya, yang dipahami dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat. Dan tinggalkanlah kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam agama. Tujuannya apa? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini tujuannya. Kita mengikuti jalan yang lurus. Kita meninggalkan jalan-jalan yang sesat agar kita dapat meraih ketakwaan. Maka ini semua menunjukkan pentingnya ketakwaan kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Demikian pula dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dikabarkan kepada kita sejumlah ayat dan sejumlah hadis yang menunjukkan tentang pentingnya dan utamanya ketakwaan itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwasannya ketakwaan adalah wasiat Allah kepada umat Islam dan juga kepada umat terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kata Allah, kami telah berikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, an ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan makna haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, maka beliau mengatakan ayyuta fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yushkar fala yughfar. Maknanya adalah hendaklah Allah Subhanahu wa taala ditaati dan jangan didurhakai. Hendaklah Allah selalu diingat, demikian pula hukum-hukumnya selalu diingat dan jangan dilupakan. Dan hendaklah segala nikmat yang Allah berikan disyukuri dan jangan diingkari. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan mereka dan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita baca, yang sering kita ingatkan dalam khutbatul hajah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suatu keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka akan diberikan Al-Furqan, pembeda. Sebagaimana dalam firman Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala pemilik keutamaan yang sangat besar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian furqan, pembeda. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna furqan di dalam ayat ini ada beberapa macam bentuknya. Bentuk yang pertama, Furqan itu adalah Al-Furqan bainal haqqi wal batil wa bainad dar wan nafi. Seorang yang bertakwa akan diberikan Al-Furqan, akan diberikan pembeda, yakni pembeda antara hak dan batil, dan antara sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang berbahaya. Ini keutamaan yang sangat besar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan di dalam dirinya kemampuan untuk bisa membedakan ini hak dan ini batil, ini benar dan ini salah, ini baik dan ini jelek, dan ini sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang bermanfaat. Ini keutamaan yang sangat besar. Ini yang pertama. Yang kedua, makna Furqan, dia akan diberikan ilmu. Dalam bentuk apa ilmunya? Dalam bentuk ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifz. Allah akan mudahkan dan menambahkan hidayah kepadanya, serta Allah akan menambahkan ilmu dan menguatkan hafalannya. Menguatkan hafalannya, ini penting sekali. Seringkali kita hadir menuntut ilmu, kita rajin menuntut ilmu, tapi sedikit yang menempel di kepala. Seringkali kita sudah menuntut ilmu, tetapi sedikit sekali yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, dan lebih sedikit lagi yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat menghadiri majelis ilmu. Lihatlah diri kita, barangkali sebabnya karena kita belum benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengabarkan di dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nuran bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Ini makna Furqan yang kedua. Makna yang ketiga, Furqan itu adalah pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, dan mampu mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa kepadanya. Sehingga kita dapati ada orang, ada dua orang yang sama-sama menghafal satu ayat. Tetapi orang yang pertama, dia hanya mampu memetik misalkan 3 pelajaran dari ayat tersebut. Adapun orang yang kedua, dia bisa memetik 5 pelajaran atau bahkan 10 pelajaran yang terkandung di dalam ayat tersebut. Itu semua bergantung kepada ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Berbeda antara orang yang menghafal ayat Al-Quran, menghafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia takwa kepada Allah, dan orang yang menghafal namun dia suka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang mereka bisa petik dari suatu ayat atau dari suatu hadis berbeda. Ini makna firman Allah, wattaqullah wa yuallimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajari kalian, Allah akan membimbing kalian. Bentuk yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasannya yang dimaksud dengan Furqan, pembeda yang Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa, di antara bentuknya adalah al-firasah as-sadiqah, firasat yang benar. Firasat yang benar. Jadi orang yang bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepadanya firasat yang benar. Yakni dia bisa berfirasat tentang keadaan orang. Apakah orang ini orang baik atau orang jahat? Mungkin dia baru berkenalan dengan seseorang, tapi karena dia orang yang bertakwa, dia dapat mengenali. Dengan firasatnya dia dapat merasakan orang yang dia hadapi ini adalah orang yang baik ataupun orang yang buruk. Dia tidak tertipu dengan penampilan. Dia tidak tertipu dengan orang pakai gamis. Tidak tertipu dengan jenggot. Tidak tertipu dengan celana di atas mata kaki. Tetapi dia dapat merasakan, walaupun orang ini penampilannya penampilan yang baik, dia dapat mengetahui ini orang buruk sebetulnya. Ini sebetulnya orang yang jelek, menginginkan apa? Keburukan di tengah-tengah manusia. Ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bit-tawassum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba khusus di mana mereka dapat mengenal manusia dengan firasat mereka. Mereka dapat mengenali manusia dengan firasat mereka. Dan ada sebuah hadis yang terkenal, hadis yang masyhur, namun seluruh jalan-jalannya dhaif, yaitu hadis yang berbunyi, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah fa qara'a qawlahu ta'ala inna fi dhalika la ayat lil mutawassimin." Ada sebuah hadis, takutlah kalian dengan firasatnya seorang mukmin, karena seorang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Kemudian beliau membaca, "Inna fi dzalika la ayat lil mutawassimin." Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang demikian itu adalah terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki firasat. Ini hadisnya dhaif, namun maknanya benar sesuai dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang sahih, "Inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bit-tawassum." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang mengenali manusia dengan firasat mereka. Dan juga sesuai dengan penafsiran para ulama ketika menafsirkan firman Allah, "Inna fi dzalika la ayat lil mutawassimin." Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki firasat, ditafsirkan oleh para ulama. Salah satu tafsirannya, al-mutawassimin adalah orang-orang yang memiliki firasat. Dan semisal dengan itu adalah mimpi yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha." Dan sesungguhnya mimpi manusia atau mimpi seseorang yang paling benar adalah yang paling benar ucapannya. Seorang ketika dia terjaga, dia selalu berucap yang benar, dia bertakwa kepada Allah di dalam ucapannya, maka ketika dia tidur, dia akan diberikan mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mimpi-mimpi yang palsu. Iya, ini termasuk dalam makna Furqan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, termasuk dalam makna Furqan, pembeda yang Allah akan berikan kepada seorang yang bertakwa adalah Al-Karamah. Akan diberikan keramat. Apa? Akan diberikan Al-Karamah. Apa itu karamah? Karamah itu adalah Al-Amrul Kharij Minal Adah, suatu perkara yang keluar dari batas kemampuan manusia biasa. Artinya sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin manusia biasa mampu melakukannya. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mungkin memberikan kepada mereka karamah. Allah akan berikan kepada mereka karamah. Sehingga dari sini kita juga dapat mengetahui orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menunjukkan kemampuan yang luar biasa, maka itu bukan karamah, itu adalah permainan syaitan atau sihir. Adapun karamah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini termasuk makna Furqan. Termasuk makna Furqan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian al-Furqan, pembeda. Di antara maknanya dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah karamah. Adanya karamah yang Allah berikan kepada seseorang. Oleh karena itu, kita dapati dalam diri orang-orang yang bertakwa banyak sekali karamah. Kita dapati dalam diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, banyak sekali karamah. Disebutkan suatu kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah. Beliau sedang berkhutbah di Madinah. Tiba-tiba beliau dalam keadaan berkhutbah tersebut, dan di depannya ada manusia yang mendengarkan khutbahnya. Beliau mengatakan, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, wahai pasukan, hendaklah berlindung ke gunung. Wahai pasukan, hendaklah berlindung ke gunung. Padahal di depannya hanyalah orang-orang yang sedang duduk mendengarkan khutbahnya, bukan sebuah pasukan. Dalam keadaan yang sama, pasukan kecil yang beliau utus ke Irak itu mendengarkan ucapan Umar bin Khattab. Mereka mendengarkan ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, wahai pasukan berlindunglah ke gunung, wahai pasukan berlindunglah ke gunung. Maka mereka segera berlindung ke gunung. Ternyata ketika itu pasukan musuh telah menyiapkan perangkap. Andaikan mereka tidak berlindung ke gunung, maka mereka akan terkena perangkap tersebut. Jadi Umar radhiyallahu anhu memerintahkan pasukannya yang dia utus ke Irak dalam keadaan beliau sedang berkhutbah di Madinah. Suaranya bisa terdengar sampai ke Madinah, dan dengan itu dapat menyelamatkan pasukan kaum muslimin dari jebakan musuh. Ini bentuk karamah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan apabila kita lihat banyak sekali bagaimana karamah Allah berikan kepada para sahabat dan tabi'in, dikarenakan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Ini juga termasuk keutamaan yang sangat besar. Apabila kita bertakwa kepada Allah, maka Allah selalu akan bersama kita. Allah selalu akan bersama kita. Dan ulama menjelaskan, kebersamaan Allah dengan makhluk itu ada dua bentuk. Kebersamaan Allah dengan makhluk ada dua bentuk. Ada kebersamaan yang sifatnya umum, yaitu berupa ilmu, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari ilmu Allah dan pengawasannya, baik mukmin maupun kafir, manusia maupun jin dan seluruh makhluk. Yang kedua, ada kebersamaan yang khusus, yaitu khusus ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat perbaikan. Kebersamaan Allah secara khusus bagi mereka dalam bentuk an-nusratu wa ta'yid, pertolongan dan dukungan senantiasa. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan dan dukungan kepada mereka. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Siapa yang bisa memberikan kemudaratan kepada mereka apabila Allah sudah bersama mereka? Tapi dengan syarat, mereka tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat ihsan. Subhanallah, keutamaan yang besar. Apabila seorang itu bertakwa, maka Allah selalu akan menolongnya dan Allah selalu akan mendukungnya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar apapun masalahnya. Selalu Allah akan berikan jalan keluar dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ini subhanallah, sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, ya ja'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar apapun masalahnya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. BBM mau naik, tidak ada masalah. Dia mau naik, dia turun, kita tidak bertawakal kepada BBM, tapi kita bertawakal kepada Allah, kita takwa kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar apapun masalah yang kita hadapi. Harga-harga naik, berbagai macam musibah, hadapi dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan berikan jalan keluar, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sudah janji Allah. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya. Allah akan mudahkan, tidak ada yang sulit baginya. Sesulit apapun urusannya, dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mudahkan setiap urusan seseorang. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang hakikat ketakwaan dan kedudukan takwa di dalam Al-Quran. Adapun di dalam As-Sunnah dijelaskan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada para sahabat, yang ketika itu para sahabat sampai menyangka ini adalah mau'izatul muwaddi', wasiatnya orang yang akan berpisah, orang yang akan meninggalkan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat meminta wasiat, ausina ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Maka wasiat ketakwaan merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, ini permasalahannya bukan sesuatu yang remeh. Jangan sampai kita sudah sering dengar ketakwaan-ketakwaan hampir selalu disampaikan oleh setiap penceramah, sehingga kita menganggap itu sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang sangat penting sekali, bukan sesuatu yang perlu kita pahami lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan ketakwaan. Ini subhanallah, ketika sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berwasiat, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla." Aku berikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis Ali bin Hatim At-Tai yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyati taqwa." Barang siapa yang telah bersumpah untuk melakukan suatu perkara, kemudian dia melihat ada perkara lain yang di situ lebih mengandung ketakwaan kepada Allah, maka hendaklah dia lakukan yang lebih bertakwa tersebut. Ini misalkan ada orang saking marahnya sama istrinya, dia bersumpah, "Demi Allah saya akan menceraikan kamu." Dia sudah bersumpah ini. Tetapi setelah reda marahnya, dia lihat ternyata kalau saya ceraikan ini, kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Maka lebih takwa kalau dia saya tahan, tidak diceraikan, tapi cukup dinasihati. Maka hendaklah dia batalkan, dia menceraikan istrinya. Seperti itu bentuknya. Siapa yang sudah bersumpah untuk melakukan suatu perkara, namun dia lihat perkara lain yang bertentangan dengan itu adalah di situ mengandung lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan yang dia sudah bersumpah padanya. Hendaklah dia melakukan sesuatu yang mengandung ketakwaannya lebih daripada yang telah dia bersumpah tersebut. Namun baginya memiliki kewajiban membayar kafarah sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, hendaklah berpuasa selama 3 hari. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dijelaskan di situ di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa membaca, "Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hidayah, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari dosa-dosa besar, dan bahkan seorang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa meminta ketakwaan. Sudahkah kita selalu membaca doa ini? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan juga kecukupan. Iya. Maka ini semua menunjukkan pentingnya ketakwaan dalam diri seorang hamba. Kemudian kita akan menyebutkan insyaallah taala tentang hakikat ketakwaan. Apa itu ketakwaan dari penjelasan para ulama kita? Secara bahasa, takwa itu berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, yang maknanya adalah perisai. Ini asal makna takwa. Sehingga kebanyakan ulama menafsirkan ketakwaan adalah an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqaya. Engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah perisai. Sebuah perisai yang dapat membentengi dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa perisai itu? Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi. Perisai itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, Ketika beliau menjelaskan tentang makna orang-orang yang bertakwa, mereka itu adalah al-muttaqun alladzina yahzaruna minallahi uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna minal huda. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atas mereka apabila mereka meninggalkan petunjuk dari Allah. Wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima jaa bihi, dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengimani atau membenarkan apa yang datang dari Allah. Demikian pula Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang ketakwaan, beliau mengatakan al-muttaqun ittaqaw ma hurrima alaihim wa addaw ma ftrida alaihim. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang diharamkan atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan makna ketakwaan seperti ini persis dengan makna ibadah. Sehingga sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada aku, beliau mengatakan illa li'amurahum wa anhahum, maksudnya adalah aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Ini makna ibadah. Demikian pula ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, dibiarkan sia-sia setelah diciptakan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yu'mar wa la yunha, mereka dibiarkan sia-sia maksudnya tidak diperintah dan tidak dilarang. Maka manusia itu diciptakan untuk diperintah dan untuk dilarang. Inilah hakikat ketakwaan. Dan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi akan kita lihat makna ketakwaan yang dijelaskan para ulama kita. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang ketakwaan. Beliau pernah ditanya tentang hakikat ketakwaan. Maka beliau kembali bertanya kepada si penanya. Kata beliau, "Hal akhadta tariqan dha syauqin?" Apakah engkau pernah mengambil jalan yang di situ terdapat duri? Qala na'am. Penanya itu mengatakan iya, saya pernah berjalan di jalan tersebut. Qala fa kaifa sana'ta? Kata Abu Hurairah, lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu berjalan di atas jalan di mana jalan tersebut ada durinya? Maka orang itu mengatakan, idza ra'aitu syauka, apabila aku melihat ada duri, adaltu anhu au jawaztuhu au qasartu anhu, apabila aku melihat di jalan tersebut terdapat durinya, maka aku mengambil jalan yang lain, atau aku melangkahinya, ataupun aku tidak jadi melangkahinya. Qala dzaka taqwa, maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itulah ketakwaan. Itulah ketakwaan. Maksudnya apa? Seorang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati. Berhati-hati dari perkara-perkara yang haram. Dia tidak memudah-mudahkan dirinya. Dia tidak tasahul, bermudah-mudahan, bergampang-gampangan dengan perkara yang haram. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut terjatuh kepada yang haram. Sehingga dia berhati-hati darinya. Inilah hakikat ketakwaan. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Tamamu taqwa ayyattaqiyallaha al-'abdu hatta yattaqiyahu min mithqali dzarratin." Kesempurnaan takwa adalah seorang hamba bertakwa kepada Allah sampai dia bertakwa dalam perkara sekecil apapun itu. Ini manhaj sahabat. Orang yang mengaku pengikut sahabat, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mengikuti jalan yang benar, dia tidak meremehkan dosa apapun. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun juga. Sekecil apapun permasalahannya, dia takut kepada Allah, jangan sampai dia menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Abu Darda radhiyallahu anhu, hatta yatruka ba'da ma yara annahu halal khasyata an yakuna haraman yakunu hijaban bainahu wa bainal haram. Sampai orang yang betul-betul bertakwa ini, dia meninggalkan sebagian perkara yang menurutnya itu halal. Kenapa? Karena takut jangan sampai dia terjatuh pada perkara yang haram. Jangan sampai dia terjatuh pada perkara yang haram. Sehingga ketakwaannya tersebut menjadi penghalang baginya antara dia dengan perkara yang haram. Inilah ketakwaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan sesuatu yang mungkin belum sampai pada derajat haram, tetapi mereka tinggalkan sebagian daripada yang halal tersebut karena takut terjatuh pada perkara yang haram. Seperti juga kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku kathiran minal halal makhafatal haram. Ketakwaan itu selalu ada pada diri orang-orang yang bertakwa sampai mereka meninggalkan banyak sekali perkara halal karena takut terjatuh di dalam perkara yang haram. Sampai seperti itu yang dituntut dari seorang muslim. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara-perkara yang samar, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Meninggalkan perkara-perkara yang mungkin masih halal, tetapi karena takut terjatuh pada yang haram, maka itu ditinggalkan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, bagusnya dia dalam menjalankan agama yang mulia ini adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa-apa yang bukan urusannya. Dia meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya, yang tidak ada manfaat baginya. Ini diantara tanda bagusnya keislaman seseorang. Jadi yang namanya orang selalu mau cari tahu urusan orang, semua orang dia ingin tahu apa urusannya, apa yang terjadi dengan dia, pembicaraan apa tentang dia, apa yang dia bicarakan tentang fulan dan fulan. Padahal kalau dia tahu pun tidak akan membawa manfaat baginya kecuali satu huruf. Oh. Ya. Kecuali satu huruf. Oh. Maka yang seperti ini bukan ketakwaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, apa yang bukan urusannya, yang tidak bermanfaat baginya. Ini makna ketakwaan. Kemudian di antara salaf menjelaskan, yakni Talib bin Habib rahimahullahu taala berkata ketika beliau menjelaskan tentang hakikat ketakwaan, beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Ini makna takwa yang juga sangat bagus sekali dijelaskan para ulama salaf. Beliau berkata, takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ketakwaan. Engkau beramal saleh berdasarkan cahaya dari Allah dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Maksudnya apa? Ketakwaan itu harus berdasarkan ilmu dan keikhlasan. Takwa itu adalah engkau beramal saleh ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, yakni ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni berdasarkan dalil. Inilah hakikat ketakwaan, harus berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnah. Oleh karena itu, seorang yang memperbanyak ibadahnya, banyak amalan-amalan yang dia kerjakan, zikir-zikir banyak dia ucapkan, tetapi jika kenyataannya amalan tersebut tidak berdasarkan nur minallah, cahaya dari Allah, ilmu dari Allah, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di mata kita subhanallah dia orang yang banyak beribadah, banyak amalannya, tetapi hakikatnya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah syarrul umur, seburuk-buruknya perkara, seburuk-buruknya perkara. Iya. Jadi seorang yang melakukan kebid'ahan, membuat hal-hal baru di dalam agama, bukanlah orang-orang yang bertakwa. Yang paling berbahaya lagi ketika mereka tertipu dengan amalan-amalan mereka, gurur. Mereka sangka dengan amalan-amalan mereka tersebut mereka berada di atas jalan yang hak. Mereka telah melakukan kebenaran. Mereka itulah yang dimaksud orang-orang yang bertakwa. Inilah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Yaitu orang yang telah dihiasi oleh syaitan amalan buruknya sehingga dia melihat amalan buruknya itu sebagai suatu kebaikan. Oleh karena itu, demi menghiasi amalan buruk tersebut agar tampak sebagai kebaikan di mata manusia, mereka menambahkan dengan istilah hasanah. Bid'ah ditambahkan dengan hasanah, jadilah bid'ah hasanah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu adalah syarrul umur, seburuk-buruknya perkara. Sebagaimana dalam sabda beliau, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru di dalam agama, karena sesungguhnya setiap yang baru di dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal huda huda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam agama. Maka kebid'ahan itu adalah perkara baru di dalam agama yang paling buruk, syarrul umur. Tetapi syaitan telah menghiasi amalan yang buruk itu sehingga mereka katakan ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dalam keadaan mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan fa inna kulla bid'atin dalalah, sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Seakan-akan dia mengatakan, wahai Nabi, kamu tidak tepat, kamu salah. Kita juga, kita punya bid'ah yang hasanah loh. Tidak semua bid'ah yang sesat, kita punya bid'ah yang hasanah. Menurut siapa? Ya menurut kita. Maka yang seperti ini bukan ketakwaan. Ketakwaan itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Engkau beramal ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terju sawab Allah, dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ketakwaan. yakni dilakukan dengan ikhlas, sehingga suatu amalan itu dapat berubah menjadi amalan yang paling buruk apabila seorang tidak ikhlas di dalam mengamalkannya. Kemudian kata beliau, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan takwa itu adalah engkau tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan ilmu dari Allah, yakni karena engkau tahu itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah, maka engkau tinggalkan. Dan engkau tinggalkan itu karena engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena engkau takut kepada manusia, bukan pula karena ikut-ikutan kepada manusia. Tapi engkau tinggalkan perbuatan tersebut karena engkau tahu itu diharamkan oleh Allah dan engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ketakwaan yang hakiki, bertakwa berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis mengabarkan kepada kita, di antaranya dalam hadis Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atqaakum wa a'lamakum billahi ana." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini terdapat penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketakwaan seseorang selalu beriringan bersama ilmu yang dia miliki. Ini kata kunci untuk meraih ketakwaan. Hendaklah seorang berilmu, mengerti apa yang diwajibkan kepadanya dan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tahu dia meninggalkan larangan Allah karena memang Allah melarangnya, dia melakukan suatu kewajiban karena Allah memerintahkannya. Ini hakikat ketakwaan. Demikian pula dalam riwayat Ahmad dari seorang sahabat Ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana afqakum lillah wa a'lamukum bihududillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling tahu tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Ketakwaan harus senantiasa bersama ilmu. Iya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ketahuilah, sesungguhnya ketakwaan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita bertakwa kepadanya fi sirri wal alam, dalam keadaan kita bersendirian dan di tengah-tengah manusia. Bukanlah ketakwaan itu ketika seorang berada di tengah-tengah manusia, ketika orang-orang menyaksikannya dia takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tampakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tampakkan sebagai orang yang paling takut dengan sesuatu yang haram. Namun ternyata ketika dia bersendirian, dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bersama kaum muslimin, dia tampakkan sebagai seorang muslim yang baik. Ketika bersama ahlus sunnah, bersama salafiyin, atau bersama para talabatul ilmi, dia tampakkan sebagai seorang salafi, sebagai seorang sunni, berakhlak dengan akhlak yang baik. Seakan-akan dia takut dengan perbuatan maksiat, sangat takut sekali. Dia tunjukkan waraknya, tetapi ketika dia bersendirian, dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia bersama ahlus sunnah, dia tampakkan akhlak sebagai seorang ahlus sunnah. Ketika dia bergaul dengan orang-orang awam, ketika dia merasa tidak ada ahlus sunnah yang melihatnya, dia pun mengikuti akhlak orang-orang awam tersebut. Hampir-hampir tidak ada bedanya antara dia dengan orang-orang awam kecuali pakaiannya saja atau kecuali jenggotnya saja, maka bukan ketakwaan seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Tetapi ketakwaan fi sirri wal alam. Ketakwaan ketika kita bersendirian maupun ketika berada di keramaian. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kapan dan dimanapun engkau berada, bersama siapapun engkau berada, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menasihatkan. Beliau berkata, "Man ma'asarra 'abdun sariratan illa albasahu Allahu ridaaha 'alaniyatan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun." Tidaklah seorang hamba menyembunyikan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya secara terang-terangan. Apabila yang dia sembunyikan adalah kebaikan, maka yang Allah tampakkan adalah kebaikan. Sebaliknya, apabila yang dia sembunyikan adalah keburukan, yang Allah akan tampakkan adalah keburukan. Ini hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang ketika mereka bersama manusia, mereka tampakkan seakan-akan dia yang paling bertakwa. Namun ketika bersendirian, ketika hanya dia bersama Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan tampakkan aibnya. Demikian pula berkata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, "Liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minin wa huwa la yash'ur." Hendaklah setiap kalian takut akan dilaknat oleh hati-hatinya orang-orang yang beriman dalam keadaan dia tidak sadar. Kenapa hal itu terjadi? Dia nampaknya orang yang beriman, orang yang bertakwa. Di tengah-tengah manusia nampak sekali ketakwaannya. Tetapi ternyata di dalam hati orang-orang yang beriman itu membenci dia, bahkan melaknatnya, mengharapkan kejelekan baginya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Yakhlu bi ma'asillah fayulqillahu lahul bughdha fi qulubil mu'minin." Karena dia menyepi untuk berbuat maksiat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanamkan kebencian terhadapnya pada diri orang-orang yang beriman. Ini hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang bertakwanya hanya ketika di tengah-tengah manusia, sementara ketika dia bersendirian dia berbuat maksiat kepada Allah. Dan berkata Wahai Ibn al-Warad rahimahallahu ta'ala, "Khafillah ala qadri kudratika alaik, wastahyi minhu ala qadri kurbihi minka." Takutlah kamu kepada Allah sesuai dengan kekuasaan Allah atasmu, dan malulah kamu kepada Allah sesuai dengan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapmu. Oleh karena itu, ketika seorang meminta wasiat kepada Wuhayd ibn al-Warad, maka beliau berwasiat kepadanya, "Ittaqillah ayyakuna ahwanan nadhirina ilaika." Bertakwalah kepada Allah, jangan engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling rendah, yang paling hina dari seluruh yang dapat melihat engkau. Maksudnya apa? Ketika manusia melihatmu, kamu tidak berani berbuat maksiat di depan mereka. Tapi ketika hanya Allah yang melihatmu, kamu berani berbuat maksiat. Itu sama saja apa? Kamu menjadikan Allah adalah orang yang paling hina dari semua yang melihatmu. Ketika bersama manusia, dia takut berbuat maksiat, takut kepada manusia, takut dicela, Tapi ketika dia bersendirian bersama Allah, dia berani berbuat maksiat. Kalau begitu dia remehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman ini, sarana-sarana privasi untuk berbuat maksiat, subhanallah, memang sengaja diciptakan. Diciptakan hotel-hotel tertentu untuk berbuat maksiat tanpa ada yang bisa melihat. Diciptakan tempat-tempat tertentu untuk perbuatan maksiat tanpa bisa disaksikan oleh banyak orang. Bukan cuma orang yang berduit yang bisa melakukan hal seperti itu. Orang yang punya uang 3.000 perak saja untuk membayar internet 1 jam sudah disediakan kamar internet secara privasi. Hanya dia sendirian di dalam dan sudah tertutup dari pandangan orang lain. Maka dia bebas melihat hal-hal yang diharamkan atau membaca hal-hal yang diharamkan di kamar internet tersebut. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah keadaannya, sehingga kita lebih membutuhkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kita ingat pesan Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kuntah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dan hendaklah kita takut, Allah akan tampakkan aib-aib kita, dan itu pasti. Allah akan tampakkan kehinaan di dalam diri kita apabila kita melakukan yang seperti ini. Di tengah-tengah manusia kita menampakkan masya Allah ahli ibadah, pakai gamis kesana kemari, pakai peci terus, gak pernah lepas, tampil sebagai orang yang ahli ibadah. Tapi ketika bersendirian kita bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menampakkan kehinaan kita. Sehingga berkata Sulaiman At-Taimi rahimahullah, innar rajula layusibu dhanba fi sirri fayusbihu alaihi madallatuhu. Sesungguhnya seseorang itu melakukan perbuatan dosa ketika dia bersendirian, masuk dia waktu pagi nampak kehinaan di dalam dirinya. Walaupun mungkin orang tidak tahu habis apa dia ini, tadi malam habis melakukan apa, mungkin orang tidak bisa memastikan. Tetapi orang tahu, orang-orang yang memiliki basirah nampak dalam dirinya kehinaan, dan Allah menanamkan kebencian dalam hati orang-orang yang beriman kepadanya. Seperti kata Abu Darda yang kita sebutkan tadi. Sehingga berkata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, innal abda la yudhnimu dhanba fima bainahu wa bainallah thumma yaji'u ila ikhwani fayarawna athara dhalika alaih. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melakukan dosa dan tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu dia datang kepada saudara-saudaranya, dia datang dalam tampilan orang yang bertakwa. Tetapi ketika dia belum bertemu saudara-saudaranya tersebut, dia melakukan kemaksiatan. Maka mereka dapat melihat pengaruh dari perbuatan maksiat tersebut dalam dirinya. Kemudian kata beliau, wa hadza min a'zamil adillah ala wujudil ilahil haq al mujazi bidzarratil a'mal fid dunya qabla al akhirah. Yang seperti ini kata Ibn Rajab merupakan dalil yang paling besar akan keberadaan sesembahan yang hak, yang mampu membalas amalan sekecil apapun di dunia ini sebelum di akhirat. Takutlah kita. Ini penjelasan para ulama salaf. Mereka mengabarkan kepada kita, seseorang itu apabila dia berbuat maksiat bersendirian, kemudian dia berjumpa dengan manusia, akan terlihat pengaruhnya. Mungkin dalam pembicaraannya terlihat, mungkin dalam raut wajahnya terlihat pengaruhnya. Dan adanya hal itu merupakan dalil akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu membalas setiap dosa yang kita lakukan di dunia ini sebelum balasan di akhirat. Wala yudayyi'u indahu amalu amilin. Dan tidak disia-siakan di sisi Allah amalan seorang pun. Wala yanfa' min qudratihi hijabun wala istitarun. Dan tidak ada manfaat sama sekali adanya hijab atau adanya penutup ketika seorang berbuat maksiat. Allah selalu menyaksikannya. Sehingga kata beliau, fas'id man aslaha baina bainahu wa bainallah. Maka orang yang berbahagia itu adalah orang yang perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian dengan Allah. Fa innahu man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allahu ma bainahu wa bainal khalqi. Karena sesungguhnya siapa yang memperbaiki hubungan khusus antara dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan hamba-hambanya. Wa man yaltamasa mahabidan nas bi sukhatillah ada hamiduhu minan nasi lahu dhamman. Kata beliau rahimahullah, dan barang siapa mencari pujian-pujian manusia dengan membuat Allah murka, maka kesudahannya hanya akan berakhir pada celaan manusia terhadapnya. Ini peringatan kepada kita sekalian bahwa takwa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan fi sirri wal alam, ketika bersendirian maupun ketika berada di keramaian. Oleh karena itu, ketakwaan yang sejati adalah ketakwaan yang muncul dari dalam dada seseorang. Ketakwaan yang muncul dari dasar keimanan dan ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ketakwaan, bukan sekedar ikut-ikutan kepada manusia atau bukan karena suatu kepentingan dari kepentingan-kepentingan dunia ini. Dan di antara kisah yang sangat mengagumkan diriwayatkan dari Abu Ja'far As-Sa'ih tentang seorang yang bernama Habibun Abu Muhammad, seorang pedagang. Ketika dia melakukan aktivitas dagangnya, dia bermuamalah dengan riba. Namun dia sangat pintar menyembunyikan muamalah ribanya dari manusia. Pada suatu hari dia berjalan dan melewati anak-anak yang sedang bermain. Lalu anak-anak itu saling berbisik, berkata kepada yang lainnya, qad jaa'a akilur riba, telah datang pemakan riba. Ini anak-anak yang mengucapkannya dalam keadaan mereka tidak mengerti apa itu riba, dan mereka tidak mengerti riba dalam bentuk apa yang dia lakukan. Maka seketika itu kepalanya tertunduk dan dia mengatakan, ya Rabbi afshayta sirri ila sibyan, wahai Rabbku, engkau telah menyebarkan atau menampakkan aibku kepada anak-anak tersebut. Maka setelah itu dia pun bertobat, dia kumpulkan seluruh hartanya dan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu hari setelah dia bertobat dan dia infakkan seluruh hartanya di jalan Allah, dia lewat lagi di jalan di mana anak-anak tersebut bermain. Lalu ketika melihatnya, anak-anak itu berkata, uskutu faqad jaa habibun al-abid, diamlah kalian, sungguh telah datang Habib, seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Maka Habib Abu Muhammad ini pun menangis. Kemudian beliau berkata, ya Rabbi anta tadhumma marratan wa tahmadu marratan wa kulluhum min indik. Wahai Rabbku, terkadang engkau mencelaku, terkadang engkau memujiku, dan semuanya darimu. Maka ini adalah sebuah kisah yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mampu menampakkan secara tidak langsung dosa-dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itu berkata Abu Sulaiman, al-khasir man abdalin nasi salih amalihi wa baraza bil qabih man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang yang merugi itu adalah orang yang menampakkan amal solehnya kepada manusia, sementara ketika dia bersendirian dia menampakkan keburukannya kepada zat yang lebih dekat darinya dibanding urat lehernya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sangat merugi. Inilah orang yang sangat merugi. Ketika dia bersama manusia, dia tampakkan kesolehan. Ketika dia bersendirian, ketika tidak ada yang menyaksikannya, ketika hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri, dia berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya orang yang sangat merugi. Maka ketakwaan yang diinginkan adalah ketakwaan yang hakiki, yang betul-betul dilandasi dari keimanan dan ilmu seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ketakwaan yang sebenarnya, sehingga dapat membawa seseorang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sesuai pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, bersama siapapun kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan kepada kita. Nas'alullah al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah, diberikan ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Ini yang bisa kita sampaikan tentang hakikat ketakwaan. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah taala akan kita lanjutkan penjelasan tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.